بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Di perjumpaan yang lalu kita telah masuk nasihat lil a'immatul muslimin, nasihat li a'immatul muslimin meliputi dua, yaitu al-imamah ad-din, yaitu para ulama, dan imamah as-sultah, yaitu umara. Al-imamah fid-din kemarin kita telah melewatinya. Sekarang kita masuk jenis imamah yang kedua, yaitu a'immatul muslimin dalam arti a'immatus sultah wahum al-umara. Wal umara fil ghalib akthar khata' min al-ulama. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, para pemimpin dalam arti pemimpin negara, umara, kebanyakan di antara mereka lebih sering salahnya dibanding ulama. Kalau kita presentasikan, maka presentasinya itu lebih banyak umara dalam kesalahannya dibanding ulama. Kenapa? Li'anahu li sultatihi qad ta'khudhu al-izza bil ithm. Karena di antara mereka para umara itu ketika dia menjadi pemimpin ada rasa kesombongan, mempertahankan kehormatannya itu terjatuh pada perbuatan dosa. Artinya dia mempertahankan kehormatannya itu kadangkala dengan kesombongannya. Fayuridu ayyufridu sultatuhu ala sawab wal khata, sehingga ketika dia memimpin, ketika dia mengatur masyarakat, ketika dia menjadi pemimpin penguasa, maka dia jalani kekuasaannya itu baik dalam dengan jalan yang benar ataupun jalan yang salah. Kadang dengan jalan kebenaran, kadang dengan jalan kesalahan, bahkan kezaliman. Fal ghalib minal a'imah muslimin fi sultah wahum al-umara' anal khata' ana khata'a fihim akthar min ulama' illa masya'Allah. Dengan demikian, kalau kita lihat kenyataannya, bahwa pemimpin muslimin dalam arti umaroknya, mereka lebih banyak salah, lebih sering salah dibanding ulama. Kecuali yang Allah kehendaki, yang Allah jaga dari mereka. Ketika kita mengetahui bahwa mereka itu memimpin dengan kebaikan dan kesalahan, maka nasihat untuk mereka, fan nasihah lahum ya an takufu an musawiihim wa la tansyuruha bainan nas. Maka nasihat buat mereka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak membeberkan kesalahannya. Yang pertama, untuk nasihat kepada pemimpin dalam arti umara, Kalau kita melihat ada kesalahan mereka, ada kejelekan pada mereka, ada aibnya, jangan sampai kita membeberkan jeleknya atau aibnya pemimpin itu di depan umum. Yang kedua, antabdullahum nasihah mastata'na. Yang kedua adalah kita memberikan nasihat. Haknya pemimpin, satu kesalahannya ditutupi. Jangan diumbar. Lebih-lebih kalau itu dijadikan bahan gunjingan. Hak mereka adalah kita tutupi aibnya. Yang kedua adalah hak mereka kita memberi nasihat kepadanya. Hendaknya kita memberi nasihat. Ketika kita memberi nasihat, maka Syekh menerangkan ada 3 cara. Yang pertama, bil mubasyarah. Idza kunna nastati' an nubashirahum. Kita memberikan nasihat kepada pemimpin, pemimpin negara, pemimpin kampung, pemimpin daerah atas kesalahan mereka, kasih nasihat secara langsung. Atau yang kedua, bil kitabah, idza kunna la nastati'. Kalau kita enggak bisa secara langsung, maka dengan kitabah, kasih surat. Kalau enggak bisa pula, bil ittisal biman yattasil bihim idza kunna la nastati' al kitabah. Kalau mubasyarah enggak bisa, bil kitabah juga enggak bisa tembus, maka ada satu jalan lain, yaitu cari orang yang punya hubungan dengan sang pemimpin itu. Sampaikan apa nasihatmu lewat orang itu. Yang penting bagaimana nasihat ini sampai kepada sang penguasa. Li'annahu ahyanan ma yastati' al-insan lahum al-kitabah. Karena beberapa orang tidak mampu menulis. Ataupun kalau menulis, walau kataba lam tasil ilal mas'ul. Kalaupun bisa menulis, tulisan kamu dikirim, ternyata tidak sampai kepada tangan sang penguasa itu. Karena surat itu kan untuk sampai kepada pemimpin berlapis-lapis. Pertama, mungkin dari penerima surat bagian depan, terus kasihkan kepada ajudan, ajudan nanti kepada sekretaris baru. Mungkin baru tahap tertentu lihat, ah ini menyinggung perasaan Pak Presiden ini, jangan. Maka tidak semua surat bisa sampai kepada pimpinan atau ke pemimpin, penguasa. Lah, kalau demikian adanya, maka kalau antum punya jalur khusus, ada orang yang kenal dekat dengan penguasa, antum sampaikan nasihatnya, tolong sampaikan. Saya sampaikan ini karena rasa cinta kami kepada mereka. Tolong sampaikan. Fayatasil bi ahad, yatasil bil mas'ul, wa yunabbihuhu. Sehingga kamu lalui jalur ini, sampaikan peringatan-peringatan yang ingin disampaikan untuk pemimpin. Fahaza minan nas. Ini termasuk bagian dari nasihat. Jadi Syekh mengatakan yang namanya nasihat ada 2. Hak nasihat umara adalah kamu diam, tidak membeberkan kesalahan atau kejelekan yang ada padanya. Yang kedua, berikan nasihat dalam arti ucapan-ucapan yang bisa memperbaiki kondisi. Ketika ada nasihat, maka cara menasehati ada 3 cara. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, bisa dengan kitabah. Yang ketiga, bisa lewat jalur orang lain yang punya hubungan. Kalau itu semua enggak bisa, doa kepada Allah. Doakan kebaikan, doakan Allah jaga dia dari kejelekan. Itulah dua bentuk nasihat yang patut kita lakukan. Wa aman an-nasr musawiihim, aman an-nasr musawiahum falaisa bihi udwan. Udwan saksi alaihim faqat, bal huwa udwan saksi alaihim wa ala umma jami'an. Lah, kalau yang kalian lakukan adalah menyebarkan isaahnya, kejelekannya, boroknya kamu ungkap di masyarakat, maka yang kamu lakukan adalah bukan permusuhan kamu dengan penguasa, kamu seorang diri dengan penguasa, tidak. Tapi kamu sedang mengajak manusia rame-rame untuk membenci, memusuhi penguasa. Lah, kalau sampai terjadi itu, kata Syekh, li'anal umma idza imtala'at suduruha minal haqqi 'ala walatil umuriha asat ulad wa nabadhhum. Lah, kalau umat ini sudah dadanya dipenuhi dengan permusuhan, dengan kejelekan, dengan kebencian, dengan ulam apa, dengan umaroknya, maka yang akan terjadi adalah rakyat akan benci, akan bermaksiat, akan ingkar terhadap pemimpinnya. Dan yang akan terjadi berikutnya adalah umat akan meninggalkan ketaatan kepada ulatul umurnya. Lah, kalau itu terjadi, wa haina idin tahsul al-fawdi wa yasudul khauf wa yazulul al-aman. Kalau sampai terjadi umat ini, rakyatnya sudah tidak taat kepada waliul amr lagi, ketika itu akan terjadi fawdah, kesemrawutan, yang akibatnya akan melahirkan apa, rasa yang mencekam, mengerikan, menakutkan negeri itu. Dan akibat berikutnya adalah akan tercabutnya rasa aman. Yang perlu kita ketahui bahwa rasa aman adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Aman adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Rasa aman ini akan dicabut oleh Allah kalau kita tidak bersyukur. Salah satu syukur kita kepada Allah adalah jangan sampai kita berontak kepada waliul amr kita. Karena waliul amr, kalau sampai wibawanya hilang, maka yang ada adalah rasa takut pada kita, rasa aman pun akan hilang. Rasa aman hilang, yang tumbuh adalah rasa takut. Kita bisa melihat di banyak negeri yang rasa amannya hilang, maka yang tertinggal adalah rasa takut. Kehormatan pemerintah sudah tidak ada. Kehormatan polisi sudah tidak ada sebagai yang pengaman. Maka siapapun bisa berbuat, siapapun bisa bertindak, tidak ada rasa takut lagi untuk berbuat kejahatan-kejahatan. Kalau semua orang sudah tidak rasa takut berbuat kejahatan, yang ada adalah situasi yang mencekam. Masing-masing diri harus mempersiapkan diri, menjaga dirinya. Ini yang mengerikan. Kalau sudah tidak ada aman, masing-masing diri menjaga keamanannya masing-masing. Sungguh repot. Hidup ini akan repot. Berbeda dengan kondisi yang aman, kita bisa tidur nyenyak. Anak kita keluar rumah, kita merasa aman. Tidak takut ada penculikan, tidak ada takut ada rasa nanti mendapatkan kejahatan. Tapi kalau itu tercabut, akibat ulah sebagian manusia yang bermaksiat kepada waliul amrnya, maka ketentraman, keamanan akan hilang. Faidha bakiyat haibah walatul umur fi sudur sara lahum haibah. Kalau ada rasa wibawa pemerintah itu di dada-dada di masyarakatnya, maka negara itu akan ada nilainya. Keamanan akan terjaga pula. Wahamiyat awamirihim wa nazamuhim allati la tukhalif asy-syari'ah. Lah kalau kita jaga kewibawaan pemerintah, maka perintah-perintahnya dari penguasa itu akan terjaga, ada nilainya. Aturan-aturan yang tidak menyelisihi agama juga akan tetap terjaga. Seseorang dilarang mencuri, seseorang dilarang membuat keonaran, seseorang dilarang membuat kejahatan. Yang seperti ini akan terjaga tetap ketika wibawa pemerintah itu terjaga. Sehingga masing-masing kehormatan seseorang, baik harta ataupun jiwanya, tetap terjaga. Fal muhim ana a'immatul muslimin tashmil nau'aini. Kalau kita lihat bahwa yang namanya a'immah, dari a'immatul muslimin meliputi dua bagian, a'immatul din wahum al-ulama wa a'immatul sultah wahum al-umara. Yang namanya a'immah itu ada dua. Kita dalam hadis kemarin nasihat wali a'immatihim al-a'immah, yang dimaksud ada dua, a'immatul muslimin ada dua, a'immatul al-ilm dia adalah a'immatul din, dia adalah ulama, dan a'immatul sultah adalah umara. Wa in syi'ta faqul a'immatul bayan wa a'immatul sultah. Atau dalam kata lain ada bisa antum katakan bisa disebutkan dengan a'immatus sultah dan a'immatul bayan. A'immatul bayan adalah hum al ulama alladzina yubayyinuna linnas, yang mereka menerangkan kepada manusia hak dan kewajiban manusia kepada Allah, dan juga hak kewajiban manusia kepada sesama makhluk. Wa a'immatu sultah wa hum al-umara alladhina yanfudhuna syari'atullah biquwwati sultan. Yang kedua adalah a'immatu sultan, mereka adalah para pemimpin yang menerapkan syariat ini dengan jalur kekuatannya. Idzan a'immatul muslimin sawa a'immatul ilmi wal bayan aw a'immatul quwwah wa sultan yajib 'alaina an nunasihahum an nakhris ala badal nasihah lahum. Maka kepada mereka dari dua jenis a'immah ini wajib atas kita untuk menjalankan nasihat kepada mereka, untuk kita selalu menjaga dan berupaya melakukan nasihat kepada mereka. Bentuk nasihatnya seperti apa? Konkretnya, yaitu saya katakan fi difa'anhum was sitr ma'aibihim wa ala an nakuna ma'ahum idza akhta'u fi bayan dzalikal khata' lahum bainana wa bainahum. Pertama, bentuk konkret dari nasihat kepada mereka, difa'anhum, ikut menjaga, membela mereka. Yang kedua, menutupi aib-aib mereka. Jangan diumbar, jangan dibeberkan justru aib-aibnya. Bukan seperti itu. Tapi bentuk nasihat kita kepada mereka yang Allah wajibkan kepada kita adalah kita menjaga aib-aibnya, menutup aib-aibnya. Yang ketiga adalah kita tetap bersama mereka ketika mereka salah, maka sampaikan apa yang salah itu kepada mereka. Li'anahu rubama na'takid ana hadzal alim muhti aw ana hadzal amir muhti fa idza naqashnahu tabayyana lana annahu ghairu muhti kama yaqa hadza katsiran. Ketika kita menganggap bahwa si alim atau si amir salah, ya kita sampaikan apa yang kita anggap salah itu, kita diskusikan kepada mereka. Karena tidak semua yang kita anggap salah ternyata salah. Berapa banyak kejadian sesuatu yang kita anggap salah setelah adanya diskusi, ternyata kita yang salah. Ternyata mereka tidak salah. Salahnya kita, apa, kenapa kita salah, atau kenapa kita menganggap mereka salah, ternyata berikutnya ada kita salah, bisa jadi karena informasi yang masuk kepada kita salah, salah dalam arti nakil, menukilkannya salah, atau ada niatan yang orang yang menukil kepada antum itu punya niatan jelek. Maka saya katakan, wa kadzalika aidan rubbama tankulana hadzal asya anil alim aw anil amir ala ghairu wajhiha. Bisa jadi sesuatu yang dinukilkan kepada kita ini sesuatu yang bukan, nukilannya itu enggak tepat. Bukan begitu aslinya. Sering terjadi dinukilkan sesuatu, entah itu kejadian, entah itu berita, atau itu keputusan, ternyata nukilannya tidak persis seperti yang terjadi atau seperti yang ada. Artinya nukilan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Lah kalau nukilannya aja sudah salah, akhirnya akibatnya adalah kita akan salah menilai. Akan salah menilai. Lebih-lebih lagi kalau itu disertai dengan ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu imalisu il qasad minan naqil. Salahnya nukilan itu bisa terjadi ada keinginan tujuan yang jelek dari yang menakil itu, yang mengambil berita itu, menukilkan. Orang yang menukilkan berita kepada kita itu punya tujuan jelek kepada si alim atau pada si umara. Sehingga walaupun kejadiannya itu sungguhnya remeh, akan dibesarkan, digelembungkan, sehingga antum ketika mendengar akan benci, akan marah. Itu yang sering terjadi sampai terjadinya pemberontakan. Karena memang adanya niatan-niatan jelek. Li'anal ba'dunnas wal'iyadu billah yuhibbu tashhir as-su' bil ulama wa bil umara. Ada tipe manusia, di antara tipe manusia hobinya itu menukilkan kalimat-kalimat atau kondisi-kondisi yang jelek yang terjadi atau yang ada pada ulama atau umara, disampaikan, dibesar-besarkan. Tujuannya adalah menggembosi ulama itu atau umara itu. Tidak suka kalau kebaikan itu tersebar. Bahkan ini terjadi oleh orang yang penampilannya, apa? Penampilan orang yang suka ngaji atau orang penampilan soleh, kalau kata orang awam. Sesuatu yang nampaknya tidak mungkin, tapi subhanallah ternyata terjadi. Justru mereka orang-orang yang gembosi kebaikan. Lah, ketika mereka melihat adanya celah untuk bisa disebarkan, untuk menghancurkan si ulama atau si umara, maka niatan jeleknya itu timbul, dia sebarkan itu. Ada tipe manusia seperti ini, yuhibbut tasyhir su bil ulama wa bil umara. Fayakunu sayyul qasad yanqul alaihim ma lam yaqulun. Karena memang niatannya adalah jelek, tujuannya adalah jelek, ada niatan jahat, maka dia nukilkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Atau sesuatu ada tapi ditambah-tambah jadinya jelek. Hakikat kejadiannya ada, sesungguhnya itu bukan satu masalah, tetapi dibesar-besarkan sehingga menjadi masalah. Ada tambahan-tambahan sehingga menjadi sesuatu masalah. Na'udzubillah atas perbuatan seperti ini. Wa yansifu ilaihi ma la yaf'alun. Akhirnya menisbahkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh umara atau ulama itu tadi. Dia menukilkan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dilakukan oleh mereka. Falabut idza sami'na an alim aw an amir ma nara annahu akhta'a labut fit tamam an-nasihah min al-ittisal bihi wa naqastahu wa bayan al-amr wa tanbihu hatta nakuna ala basirah. Maka kalau kita mendengar sesuatu, apa yang terjadi pada amir kita atau ulama kita tentang kesalahan-kesalahan mereka, maka lakukan, berikan nasihat kepada mereka atau kita diskusi, kita terangkan, sehingga setelah itu akan terjadi apa, akan kita dapat informasi yang benar. Kalau itu memang benar salah dari dia, kita nasihati. Kalau bisa jadi kedua, yaitu nukilan yang sampai kepada kita salah, kita dapat keterangan dari langsung sumbernya sehingga terjaga apa, tersebarnya berita dusta, sehingga hatta nakuna ala basirah, jelas bagi kita apa sesungguhnya. Nasihat yang terakhir adalah nasihat wa ammatihim. Amal akhir hadis fayaqulu wa ammatahum, yakni an-nasih lil ammah al muslimin, yakni nasihat untuk muslimin secara umum. Wa qadimul ummah al-a'immah alal ammah. Rasul alaihi salatu wasalam ketika dalam hadis mendahulukan a'immah dulu daripada ammatun nas. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, li'anna al-a'immah idza salahu salahat al-ammah. Karena pemimpin kalau baik, kebaikan pemimpin ini punya asar, punya pengaruh terhadap masyarakatnya. Fa idza salahal umara salahat al-ammah. Kalau pemimpin umara itu baik, maka kebaikannya itu akan berpengaruh kepada masyarakat yang ada di situ. Wa idza salal ulama salahat al-ammah. Begitu pula kalau ulamanya baik, dia juga punya pengaruh, akan tersebar kebaikan pada masyarakat karena dia mengajarkan kebaikan. Ketika ada sesuatu yang kurang baik, dia tegur. Diajaknya masyarakat untuk berbuat baik, selalu mendapatkan nasihat dan pengawasan di masyarakat, sehingga masyarakatnya pun terbimbing dengan kebaikan dan kebenaran. Karena pentingnya a'immah yang baik, maka a'immah itu didahulukan. Jadi Syekh menerangkan kepada kita kenapa a'immah didahulukan daripada ammatuhum. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah itu tadi, a'immah kalau baik akan berpengaruh kepada masyarakatnya. Pemimpin suatu daerah, pemimpin suatu negeri, kalau baik, maka dia akan cegah kemungkaran-kemungkaran. Kalau kemungkaran tercegah, maka masyarakatnya untuk terjatuh pada kemungkaran itu peluangnya kecil. Ketika peluang kecil untuk terjatuh pada kemungkaran, dia akan mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan peluangnya besar, akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah berkah dari pemimpin yang baik, yang adil, yang di atas iman. وليعلم أن الأئمة مسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة الأدمى. Ada sesuatu yang Syekh berikan tanbih, dan ini penting sekali, perlu kita pahami, perlu diketahui, kata Syekh, A'imatul Muslimin, kalimat A'imatul Muslimin yang dimaksud bukan cuma sekedar para pemimpin, artinya pemimpin utama, bukan itu saja, pemimpin umum yang sifatnya otoritasnya sangat besar, kuat, bukan hanya itu, walakin yuradu bihi ma huwa a'am. Bahkan yang dimaksudkan dengan a'imatul muslimin lebih umum dari itu. Fakullu man lahu imarah walau fi madrasah fa innahu ya'tabir min a'imatul muslimin idza nusih wa suliha wa suliman tahta yadih. Kalau ada orang, dia punya kepemimpinan di kalangan kaum muslimin, yang dengan kepemimpinan itu akan berjalan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang di bawahnya akan mendapat kebaikan, itu termasuk dalam a'imatul muslimin. Lah, Syekh mengatakan termasuk mereka adalah walau fi madrasah, walaupun di sekolahan-sekolahan, pemimpin sekolahan, karena pemimpin sekolahan itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada muslimin yang di bawahnya, maka dia termasuk a'imatul muslimin. Ini catatan yang bagus sekali dari Syekh. Kalau ada pemimpin di satu tempat, dia mempunyai otoritas dalam arti memberikan kebaikan kepada muslimin dengan kepemimpinannya, maka patut apa kita jaga kehormatannya dan kita pahami apa yang dia maukan. Ketika mengajak kepada kebaikan, maka wajib atas kita mendukungnya. Taat fil ma'ruf wa nasiha li amatil muslimin bi an tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsik. Ketika berbicara nasihat kepada umum masyarakat muslimin, maka bentuk nasihat yang pertama yang saya katakan adalah an tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsik. Hendaknya kamu mencintai mereka seperti mencintai diri kamu sendiri. Cinta terhadap apa yang kamu cinta. Wa antarsyuduhum ilal khair. Yang kedua, menunjuki mereka kepada kebaikan. Itu bentuk nasihat. Yang ketiga, antahdihim ilal haq idza dhallu anhu. Kalau mereka di atas kesesatan, maka hak mereka, nasihat dari antum adalah antum mengajaknya kepada jalan kebenaran. Yang keempat, antu takkiruhum bihi idza nasau, idza nasu. Kalau mereka dalam keadaan lupa, hak mereka adalah mendapatkan peringatan dari dirimu. Yang kelima, wa anta ja'alahum laka bimanzilah al-ukhuwah. Hak mereka untuk dijadikan saudaramu, bukan musuhmu. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhu muslim. Karena Rasul mengatakan muslim satu itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. Dalam hadis yang lain katakan al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dhan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yang namanya bangunan, batu batanya itu satu dengan yang lainnya walaupun semula terpisah-pisah. Ketika ada dalam satu komunitas, saling kuat menguatkan. Mengokohkan satu dengan yang lainnya. Atau hadis yang lain, misal mu'minin. Masalul mu'minin fitawadihim wa tarahimihim wa ta'atufihim. Kamasal jasad al-wahid idha ishtaka minhu adun tada'a lahu sa'ir jasad bilhuma wa sahr. Perumpamaan orang-orang beriman di dalam rasa cintanya, di dalam rasa kasih sayangnya di antara mereka seperti jasad yang satu. Ketika satu jasad mengeluh sakit, maka jasad yang lainnya pula merasakannya dengan panas seluruh jasadnya, dengan tidak bisa tidurnya seluruh jasadnya. Itu hak muslim ala muslim. Maka nasihat dari muslim kepada muslim lainnya adalah hendaknya mereka menjadi saudara. Fa anta idza ahsasta bi alam fi atrafi syai' min a'dha'ik, maka ketika kamu merasa sakit pada salah satu tubuhmu, salah satu anggota tubuhmu, fa inna hadzal alam yusra ala jami'il badan, maka sakitnya itu akan dirasa kepada semua badan. Kadzalika yanbaghi an takuna lil muslimin hakadha idza istaka ahad minal muslimin fa ka'annamal amr yarja ilaika anta. Demikian pula di dalam komunitas muslimin, ketika ada yang satu yang sakit, maka yang lainnya juga harus merasa derita ini. dirasa oleh dia. Kalau ada saudara kita yang sakit, hendaknya kita juga merasakan derita itu ada pada diri kita. Ya Allah, kemarin dia bisa bersama kita, sekarang enggak ada ya. Kemarin kita bisa berdiskusi, belajar bareng, sekarang dia enggak ada. Sedang terganggu kesehatannya. Kemarin kita bisa saling kerjasama, sekarang ada perasaan-perasaan sakitnya dia, kita rugi. Kita juga menderita dengan sakitnya dia. Jadi, bentuk nasihat kita kepada saudara-saudara kita muslimin adalah yaitu kita mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, kita memberi petunjuk mereka menuju kebaikan. Yang ketiga, ajak kepada al-haq ketika kita melihat dia ada di jalan yang tidak benar atau sesat. Yang keempat, mengingatkan mereka ketika dia lupa. Yang kelima adalah kita jadikan mereka saudara kita. Waliyulam an nasihah hiya muhatabah al insan sirran bainaka wa bainahu. Kalau kita akan memberikan nasihat dalam arti ucapan, peringatan, teguran, hendaknya nasihat itu ketika kita berucap harus secara sir antara antum dengan dia. Jangan kamu nasihati orang tentang kesalahan dia, tentang aibnya dia di muka umum. Li'anaka idza nasahtahu sirran bainaka wa bainahu atharat fi nafsihi. Karena kalau kamu memberi nasihat itu secara sir, secara sembunyi-sembunyi, tidak dibeberkan di depan umum, maka nasihat itu akan berpengaruh dalam kalbunya. Berpengaruh dalam arti pengaruh positif. Akan memberikan kebaikan. Nasihat itu punya power, punya kekuatan di dalam kalbunya untuk memperbaiki dirinya. Ketika nasihat itu dilakukan dengan jalan yang apa? Ikhlas. Betul-betul menghendaki kebaikan saudaranya. Itu punya pengaruh dalam kalbu orang yang dinasehati. Maka lakukanlah nasihat itu dengan ikhlas dari kalbumu, menghendaki kebaikan orang itu, saudara kita. Lakukanlah dengan sir, bukan dengan apa, terbuka. Wa'alam annaka nasihun. Lakin idza takallamta amamun nas alaihi fa innahu qad fa wa'alima annaka nasihun. Kalau kamu caranya tadi, maka dia tahu bahwa kamu adalah seorang nasih, bukan makar, bukan apa? Orang sudah punya makar terhadapmu. Betul-betul ini nasihat ini. Nah. Akan tetapi idza takalam ta'amamun nas alaih, kalau kamu berbicara tentang dia di muka umum, fa'inahu kat ta'akhudul izzah bil izm, maka khawatirnya justru nasihat itu akan direspon oleh dia dengan kesombongannya, tidak nerima. Ta'akhudul izzah bil izm, dalam menjaga kehormatannya dia menolak nasihatmu, akhirnya terjatuhlah pada perbuatan dosa yaitu sombong. Karena manusia kebanyakannya punya rasa gengsi, walaupun tahu itu benar, tapi ketika diucapkan di depan umum dia enggak siap. maka akan berpengaruh atas nasihat itu. Fala yukbal an-nasihah. Akibatnya adalah dia tidak akan menerima nasihatmu itu, walaupun baik, walaupun nasihatmu itu ada di atas al-haq, tetapi cara nasihatimu itu enggak baik, ujung-ujungnya tidak diterima. Waqad yadhunnu annaka innama turid al-intiqam minhu wa tawbihihi wa khatta wa manzilatahu bainan nas fala yuqbal. Karena dia menyangka bahwa nasihatmu itu walaupun bentuknya bagus, tapi sesungguhnya ada tujuan lain yang kamu maukan. Kamu maunya menyalahkan dia, merendahkan dia, membeberkan aibnya dia, merendahkan kedudukannya dia di depan manusia. Akhirnya dia pun tidak akan mau menerima nasihatmu itu. Walakin idza kana asir bainaka wa bainahu sara la mizanun kabirun indahu wa qimah. Akan tetapi kalau kita menasehatinya dengan sir, dengan rahasia, kita cukup berdua antara kamu dengan dirinya saja, maka nasihatmu punya kekuatan, ada nilai di hadapan dia dan akan diterima. Wa qubila minka. Ujungnya nasihat itu akan diterima. Inilah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hadis tentang an-nasihah. Ketika Rasul menerangkan tentang nasihat, ad-dinu nasihah, kulna liman, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim. Lima nasihat di dalam agama, ad-dinu nasihah. Yang pertama, lillah, kita wajib menjalankan hak-hak kewajiban kita kepada Allah, li kitabihi, hak-hak kitabnya, wali rasulihi, hak-hak rasulnya, wali ammatil muslimin, dan juga hak ammatil muslimin, dan ammatihim, dan juga untuk umum. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu dari hadis yang pertama ini. Alhamdulillah kita telah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya hadis yang kedua dan ketiga. Dan dalam bab nasihat cuma ada tiga hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.